Terima kasih banyak. Panjenengan tahu belum? Udah kenal belum yang barusan? Belum Mas Bram. Haji Amang Tokel. Haji Amang Tokel. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin. Ya?